رحمه الله تعالى tambah ini kurang artinya dan dapat menimbulkan keburukan yang besar. Wa ahdithat minasyar ma ahdithat, artinya keburukan yang besar. Fakana ahlul kitab yaz'umuna annahum aula billah minal muslimin. Para ahli kitab mengaku bahwa mereka adalah yang paling berhak kepada Allah daripada kaum muslimin. Artinya orang-orang ahlul kitab ini merasakan bahwa mereka lah orang yang paling benar. Ya, mereka mengaku orang yang paling benar dibandingkan kaum muslimin. Yaz'umuna annahum aula billahi minal muslimin wa hadza mujarradu da'wa. Dan ini hanyalah sebatas pengakuan. Taftaqiru ila burhanin wa dalil, yang membutuhkan dalil dan keterangan yang kuat. Penyakit orang-orang terdahulu adalah tazkiyatun nafs. Penyakit orang-orang terdahulu merasa suci. Ini pelajaran pagi ini yang paling penting menurut saya. Merasa suci. Merasa aman dari dosa. Merasa sudah sempurna ibadah. Merasa paling banyak pahala. Merasa sudah berbuat banyak. Ini bahaya laten yang harus dijauhi oleh orang-orang muslim. Karena ini penyakit orang-orang terdahulu, termasuk di dalamnya kaum Yahudi. Ada ayat yang berbunyi, Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan ahibba'uh. Bentar saya carikan ayatnya. Nah ya, betul. Surah Al-Maidah ayat 18, lihat. Ya. Penyakit laten dari kaum terdahulu adalah merasa suci. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang paling dicintai. Lihat, mereka mensucikan diri. Sama seperti ini yang dijelaskan oleh Syekh. Ya. Kan ayatnya berbunyi, "Qul atuhajjunana fillah?" Apakah kalian memperdebat kami wahai kaum Yahudi dan Nasrani di dalam zat Allah? Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Saya pernah membaca di dalam buku tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir, tetapi saya lupa halamannya. Kemudian juga baca majalah As-Sunnah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita itu, pernah berdoa setelah salat subuh itu, membaca doa itu sampai 3 kali. Dan perawinya saya lupa itu. Jadi kalau kita bersama-sama membaca doa itu, bukan kita merutinkan dengan bacaan itu, dan itu adalah ada petunjuknya. Jadi saya kira karena nuansa kita dalam mengaji ilmu, sangat wajarlah kalau kita membaca doa itu. Jadi bukan kita menambah-nambah hal-hal yang baru bagi kita itu. Demikian agar kita jangan salah atau ilergi karena nantinya itu membaca doa itu setiap subuhnya itu. Karena itu ada pada wirid pagi juga. Ya. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebenarnya yang kalau ingin dibanding, beliau yang bertanya tadi malam hadir, Bapak Daeng hadir. Beliau menjelaskan bahwa sebagian orang-orang di luar sana ketika dinasehati bahwa membaca mengirimkan Al-Fatihah belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dituduh ustadmu pun begitu melakukan sesuatu yang belum ada contohnya. Apa? Nah, disebutkanlah, jadi ceritanya begitu. Ya. Maka jawabannya sangat mudah. Bahwa doa ini ada dasarnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kamu tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, pengiriman itu tidak ada dasarnya sama sekali, apalagi kalau sampai dirutinkan. Pernahkah Abu Bakar As-Siddiq, atau jangan Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, ketika ingin mengadakan sebuah perkumpulan, maka beliau mengatakan, ayo Al-Fatihah dulu, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Pernahkah Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah mengirimkan Al-Fatihah? Belum ada contohnya. Nah, sedangkan yang ini ada contohnya. Apalagi kalau dibaca pagi-pagi. Ya, ada contohnya. Dan apalagi tidak dilazimkan. Itu hanya sebatas momen kita mengambil momen yang baik ketika majelis ilmu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah saya katakan tadi malam, perbedaan antara bid'ah dengan masalihul mursal. Bid'ah itu memang zatnya memang benar-benar bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalihul mursal, dia ada tujuan ya, dan dia ada mendasar. Ya, ada mendasar. Nah. Silakan, ada yang bertanya yang lain? Silakan, Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begini Ustaz, biasanya kita dalam bekerja atau dalam apapun kita pasti ada standar. Ada apa? Ada standarnya. Oh, standar. Kebetulan untuk salafi kan ada Quran dan Sunnah. Mungkin. Apakah masih standar itu, apakah ada tidak berubah lagi, atau memang sudah yang bakunya itu, Pak? Yang bakunya itu memang, karena kita kan kelihatannya di masyarakat kita ini standarnya beda-beda. Mungkin ada yang ke Yaman standarnya, ada yang kebanyakan kalau kita ke Yaman atau ke Mesir. Jadi kita untuk menyatukan itu selalu beda dan perlu selalu berbahas-bahas, karena menurut dia standarnya begini, menurut kita begini, untuk supaya meyakinkan bahwa standar kita itu yang begini. Memang kita sering menjelaskan, Ustaz, jelaskan bahwa asal standar itu adalah di Madinah dan Mekah. Kita kan di sana ada keluarnya standar itu di sana, Al-Quran dan Sunnah. Pasti kita yang kita pakai di sana. Cuma ya, kadang-kadang dia meragukan juga, karena katanya standar itu banyak yang mempengaruhi. Ya. Kalau kita kan, mungkin kalau kita yang di dunia, anggaplah kilogram itu kan standar satu, itu dikeluarkan di Perancis. Ya. Kita Indonesia menggunakan standarnya dari Perancis untuk satu kilogram. Tapi di sana kan banyak yang faktor yang mempengaruhi, baik udaranya, baik suhunya, baik keadaan negaranya. Itulah akan berubah standar itu. Ya. Nah, jadi kira-kira untuk ini bagaimana kira-kira penjelasannya, Pak? Ya, bagus Pak pertanyaannya. Maka jawabannya, standar itu baku, Pak. Kalau tidak baku, maka Islam nanti akan berubah-ubah. Setiap keadaan berubah, setiap daerah berubah. Maka ini nanti masuk ke dalam ranah orang-orang liberal. Mereka standarnya tidak punya standar baku. Akhirnya khamr akan halal kalau di daerah dingin bagi mereka. Ya. lesbian dan homo akan halal kalau seandainya memang ada gairah manusia ke sana. Maka standarnya tetap pada syariat Allah, Al-Quran dan sunnah serta ijma. Cuma semua kelompok mungkin akan berpegangan dengan itu. Kamu, standar kamu adalah Al-Quran dan sunnah dan ijma. Ya, berarti semuanya sama. Lalu kenapa berbeda-beda? Berarti terjadi ada sesuatu yang membedakan. Apa itu? Pemahaman. Pemahaman. Makanya orang-orang yang bermanhaj salaf, yang beragama, beretika dengan gayanya para salaf, yaitu makanya sering saya ulangkan, salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka mengambil pemahamannya dari salaf. Dan ini adalah sebuah metode yang tidak bisa terbantahkan. Kenapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf? Karena mereka pemahaman yang paling benar. Dengan beberapa sebab, mereka di tiga zaman keemasan ini dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Allah memuji was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhu. Orang-orang generasi pertama dari kaum Muhajirin dan Ansar yang, dan orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'i dan para tabi'ut tabi'in dengan baik mengikuti mereka, dipuji oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji tiga generasi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik ajaran adalah agamaku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Ini menunjukkan kenapa dipuji, karena mereka lah yang paling baik dalam mengamalkan Islam. Logika kedua kita ambil dari dari ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, banyak sekali menceritakan tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat. Ayat tadi, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wa ansar walladzina taba'ahum biihsan radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Tidak mungkin Allah ridha kepada kaum kecuali Allah telah melihat kaum tersebut benar-benar maksimal dalam mengerjakan agama. Nah, maka kita pakai pemahaman mereka sehingga kita juga mendapat ridha Allah. Kan masuk logis sekali, Pak. Ya. Sebab yang ketiga, kenapa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in kita gunakan pemahamannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Karena mereka lah orang-orang yang paham bahasa Arab, yang Allah dan Rasulnya menurunkan Al-Quran dan hadis-hadisnya dengan bahasa Arab yang fasih. Kemudian yang keempat, kenapa kita memakai pemahaman para salaf untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Karena mereka, dan ini tidak ada di zaman yang lain, para sahabat khususnya, kalau salah langsung datang turun wahyu dari langit. Kalau para sahabat salah, saya beri contoh, ada seorang sahabat Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, dalam perihal kurban, beliau ingin berkurban, menyembeli hewannya, punya niatan baik agar dagingnya dimakan pertama kali oleh kaum muslim. Beliau sembelih sebelum sholat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk." Barang siapa yang salat Idul Adha bersama kita, kemudian dia menyembelih setelah salat, maka sungguh itu adalah hewan kurban yang diterima. "Wa man dzabaha qabla shalah fa huwa syatul lahm." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu adalah sembelihan biasa. Abu Burdah bin Niyar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mengetahui ini hari makan minum dan aku ingin, ini punya niat baik, aku ingin sembelihanku dimakan oleh tetangga-tetanggaku sebelum sembelihan yang lain." Ini seperti yang akan kita lakukan nanti ketika Idul Adha. Saya dengar-dengar nanti yang masak ibu-ibu. Maka saya pesan dari sekarang, jangan becakut. Tidak ada yang merangut-rangutan. Uyuh, jangan sampai keluar kata-kata, "Aku uyuh serongan, pian nih hanya makannya aja." Lebih baik kedosa begawi gitu. Ya. Nah, Abu Burr bin Yar seperti itu. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Tilka syatu syatu lahmi. Ini itu adalah sembelihan biasa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Hanya bedanya sebelum dan sesudah sholat. Lihat, ketika ada sahabat yang salah, langsung turun wahyu membenarkan. Dan itu tidak ada kecuali di zaman sahabat. Maka wajar kita bersandar dengan sahabat, sandarannya sahabat. Adapun apa yang disebutkan, misalkan perkara 1 kilometer atau 1 kilogram, itu dasarnya adalah Perancis. Ini namanya menyamakan perkara agama dengan perkara dunia. Enggak benar. Ya. Karena perkara agama itu berdasar wahyu. Kenapa kita ambil Al-Quran dan Sunnah dan Ijma dipahami oleh para sahabat? Karena itu wahyunya seperti itu. Jadi kesalahan bukan pada standar. Semua mengaku Ahlu Sunnah. Semua mengaku sandarannya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kenapa berbeda satu dengan yang lainnya? Berbeda dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, bisa dipahami ya cara berpikirnya. Nah, inilah pentingnya manhaj salaf, cara beragama. Manhaj itu adalah cara beragama, gaya hidupnya para salaf. Ya. Oh, tetap. Tetap, itulah yang kita dengungkan. Betul, saya setuju dengan pendapat Bapak. Iya, masih sesuai. Makanya itu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kita dengan iya, betul. Itulah standar yang tidak bisa diganggu tadi adalah dengan dipahami oleh para salafus saleh. Makanya Imam Malik mengatakan, lan yu'akhiraha lan yusliha hamra hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Artinya umat ini tidak akan baik urusannya kecuali dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Mengikuti para sahabat itu adalah orang-orang yang cara yang paling terbaik. Ya. Cara yang paling apa? Paling terbaik. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya, dan itu tidak akan berubah. Selama dia mengikuti para sahabat tidak akan berubah. Akidah yang diturunkan dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah, kita akan dapati pada akidahnya para sahabat. Maka otomatis otentik sekali. Disinilah ya, orang-orang liberal lihat. Mereka ingin merusak akidah dengan mengkritisi person-person dari para sahabat. Agar apa? Kalau sudah yang kita contoh tercela, maka tidak punya lagi kita standar baku. Kalau sudah tidak punya standar baku, masuklah ke dalamnya logika, rasio mereka seenaknya. Bisa dipahami ya. Dan ini perhatian, ini pertanyaan metodologi dalam beragama seperti itu. Ini penting. Yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kadang-kadang Bapak tidak menanyakan. Akhirnya Bapak hanya keluar, saya belajar di Masjid Imam Syafi'i. Belajar apa itu? Islam apa itu? Maka kita katakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dipahami oleh para salafus salih. Ya? Jangan seperti orang-orang nanti bingung. Wah itu ajaran Wahabi. Ketika ditanya Wahabinya apa? Enggak tahu. Sama ketika berlabelkan salaf. Salafi. Ketika ditanya salaf itu apa? Apa maksud daripada salaf? Dia tidak tahu. Maksudnya adalah kita beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para salaf. Jadi kita memahami Al-Quran dan Sunnah yang benar-benar otentik dengan pemahaman para salaf. Dan itu tidak akan pernah berubah. Karena kenapa? Karena salah satu ciri karakteristik Islam adalah dia al-abadiyah. Abadi. Dari mulai diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, selalu abadi syariatnya. Nah, kapan itu bisa kita amalkan syariat yang abadi itu? Ketika mencontoh contoh yang terbaik. Demikian. Oh, ya. Langsung saja. Ya, sebenarnya kalau sebatas klaim pengakuan, ya tidak terlalu kita gubris. Ya, saya kemarin ada daurah di Terawas di Mojokerto, yang ngisi kalau bahasa kita Habib Al Hasani, ya keluarga dari keluarga Hasan, tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang disamakan dengan apa yang terjadi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi jika sebatas klaim semuanya bisa mengaku, tetapi buktinya mana? Apakah ada contohnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Dan keluarga Rasul mempunyai tiga hak pada kita, pada orang biasa, orang umum biasa. Mereka adalah keluarga Rasul yang harus kita hormati. Yang kedua, mereka adalah muslim yang harus kita hormati. Yang ketiga, kalau mereka sahabat, mereka adalah sahabat Rasulullah yang harus kita hormati. Kalau mereka bukan sahabat, mereka berarti mempunyai dua hak. Keluarga Rasul yang harus kita hormati dan seorang muslim yang harus kita hormati. Cuma keluarga Rasul yang memang benar-benar membawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keluarga Rasul yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka kita tidak boleh hormati. Abu Jahal keluarga Rasul enggak? Hah? Siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak perlu kita hormati. Kenapa? Karena dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita hormati adalah keluarga Rasul yang menjunjung tinggi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Nah, itu dia. Tidak mengenal dia lulusan mana, ya. Karena Islam seperti yang saya sebutkan, Islam itu tidak terkenal dia khusus untuk Arab. Apabila yang ada di Arab semuanya benar, ya. Saya misalkan hidup di Arab selama hampir 13 tahun lebih, kemudian apa yang saya katakan selalu benar, tidak mesti juga. Makanya ada perkataan Imam Ibnu Utsaimin mengatakan al-haqqu la yurtabatu birrijal walakin ar-rijala yurtabatu bilhaq. Kebenaran itu tidak dikaitkan dengan orang, tetapi kenalilah kebenaran maka kamu akan mengetahui orang-orang yang benar. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, kamu akan mengenali siapa yang benar. Jadi misalkan orang hidup di Mekah, belajar di Mekah atau di Madinah puluhan tahun, pulang-pulang ngajarin bahwasanya siapa yang masuk ke dalam golonganku maka dia bisa menjamin keluarganya 7 turunan masuk surga. Atau pulang-pulang membawa ajaran, barang siapa yang membaca salawat ini maka dia lebih baik daripada 6.000 khatam Quran. Ini jelas-jelas meskipun dia belajarnya di pusat Islam, Mekah dan Madinah. Tapi meskipun belajarnya di Banjar, pemurus dalam Imam Syafi'i, yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus saleh, maka tetap benar. Al-Quran, Islam tidak mengenal. Bukti nyata ya Pak, Islam tidak mengenal ras, daerah. Islam mengenalnya Al-Quran dan Sunnah. Pengarang-pengarang Kutubus Sittah, pengarang-pengarang kitab enam kitab hadis yang utama itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, itu semua orang bukan orang Arab aslinya. Lihat saja namanya kan, Al-Bukhari, Muslim An-Naisaburi, kemudian Abu Dawud. Lihat, tidak ada nama Arab. Kalau nama Arab itu Muhammadun, Salihun, ya, Shu'aibun, itu nama Arab. Ada Tanwin, Abu Dawud, Tirmidzi. Tidak ada nama, bukan orang. Ini buktinya atau bahwa Islam tidak mengenal daerah. Ya. Jadi standarnya itu, adakah dalil yang sahih atau tidak? Kalau ada dalil yang sahih, dan bukan sekedar dalil sahih, ya, dipahami secara benar. Kadang ada dalilnya sahih, tetapi pemahamannya salah terhadap dalil tersebut. Sehingga peletakan terhadap dalil pun keliru. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa permasalahannya bukan pada standarnya, tetapi pemahaman terhadap standar tersebut. Semuanya mengakui standar Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, ditambah dengan ijma. Tetapi bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini? Butuh pemahaman salaf. Ini yang kita gembar-gemborkan di tengah masyarakat. Bisa dipahami, ya? Ya, cukup. Silakan. Akses. Ya, pertama, kabar itu belum bisa dipastikan benar karena dia hoax. Dia hanya kabar yang berita disebar-sebarkan. Dan untuk jawaban atas pertanyaan kedua, sama dengan apa yang saya sebutkan, bagaimana sikap kita menyikapi media. Sekarang, Pak, setiap orang bisa nulis, setiap orang bisa menyebarkan berita. Maka sikap kita, ya, jangan terlalu seperti sikap sikap seorang muslim terhadap hadis Bani Israel. Kata Rasulullah SAW, la tusaddiqu wa la tukadzdzib. Jangan kamu benarkan, jangan kamu dustakan. Diamin aja. Ya, kalaupun nantinya terjadi, bagaimana misalkan kita bersikap dengannya? Baru itu yang kita pikirkan. Ya. Dan jangan menyibukkan diri dengan kabar-kabar berita yang tidak benar. Sikap seorang muslim dilarang kita dan dimakruhkan oleh Allah, dibenci oleh Allah. Innallaha kariha lakum qila wa qala. Sesungguhnya Allah membenci kalian untuk qila wa qala, desas-desus. Katanya. Ini sikap seorang muslim sudah tinggal. Apalagi pas kemarin waktu lagi pemilu. Wah, antara kelompok pertama, kelompok dua, wah, semuanya suka nulis. Dan pelajaran akhlak yang paling buruk pada pemilu ini adalah kita selalu su'udzan kepada kawan-kawan muslim, yang semestinya kita tidak boleh bersu'udzan, kita tidak boleh menzaliminya, berprasangka buruk tidak boleh. Maka sikap seorang muslim harus menjauhi berita-berita itu karena Allah membencinya. Innallaha kariha lakum thalathan. Allah membenci kalian tiga hal. Qila wa qala wa kasratus su'al wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Desas-desus, terlalu banyak bertanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dan menghambur-hamburkan harta. Maka tinggalkan saja. Saya pribadi kalau baca di sosmed yang seperti itu, ya tinggalkan, anggap angin lalu saja, ya. Dan kalau kita ingin klarifikasi atau ingin menjelaskan, Arab Saudi tidak sebodoh itu, ya. Masa dia bertahun-tahun menjaga kubah itu, puluhan tahun, ratusan tahun dia menjaga kubah hijau yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW itu. Apakah kemudian di zaman sekarang dia mempunyai hilang akal sehingga harus membongkar kuburan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Ya. Hanya berita yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama Islam. Maka pesan saya, jangan terlalu digubris yang seperti itu, tinggalkan saja, dianggap angin lalu. Masih banyak hal yang lain yang bisa kita amalkan dan kita baca. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.